Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya pemain bola pria biasanya kan celananya di atas lutut, atau kadang seragam sekolah laki-laki yang celananya pendek dan di atas lutut, atau seragam olahraganya? Itu baik. Aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pemain bola sama anak SD, baik, dia adalah bukan Anda. Kalau Anda main bola, hendaknya panjang. Kalau sampai Anda main bola di atas lutut, salah Anda. Dia enggak ngaji, belum mengerti. Kami yakin kok kalau mereka dengar pasti berusaha untuk nurunkan di bawah mata, di bawah lutut. Mereka enggak pernah ngaji, belum mengaji. Hukum sudah jelas tadi. Dijelaskan fikih madhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, di bawah lutut. Hendaknya aurat sampai lutut. Riwayat di dalam madhab Imam Malik, ia diperkenankan, tapi Anda bukan Maliki. Artinya begini, jika Anda, tapi ini masih agak, kalau Anda main bola, Anda sudah tahu hukumnya, jangan sampai besok ternyata apa, celananya di atas lutut. Tapi kalau Anda melihat orang lain masih pakai di atas lutut, didoakan dan diingatkan saja dengan perlahan. Yang penting sholat dulu deh, sebab sekarang banyak kalau main bola asar sama maghribnya hilang. Itu lebih penting lagi. Itu lebih penting lagi. Ya biarin deh, mungkin awal-awal celananya sampai di situ, yang penting sholatnya benar. Sekarang sholat saja tidak membahas masalah celana di bawah lutut, nggak ketemu judulnya. Yang diperlukan adalah sholat saja enggak. Yang ribut apa namanya supporternya itu sudah berangkat jam 2 pulang isya, maghribnya di mana? Isya maghrib mungkin di sekolah jamaah atau bagaimana? Asyarnya di mana? Fitnah kabir ini, fitnah kabirah, fitnah besar sekali ini. Untuk masalah celana itu martabatnya di bawah sholat tadi. Jadi perlu usaha perlahan kita benahi ya. Yang penting sholatnya dulu deh, sholatnya yang benar, jangan sampai tidak sholat. Kalau perlu bikin sekarang, kita membuat tim nanti kalau asar langsung sholatnya di lapangan. Makanya disiapkan celananya di bawah lutut, lengkap, suci. Jadi sudah punya wudhu, main bola punya wudhu. Hebat nih, jadi contoh. Paling tidak biarpun kalah di hadapan Allah, menang dia. Yang lain stop 5 menit sholat, Allahu Akbar. Kipernya jadi imam. Hebat, di lapangan lagi. Nggak usah pakai karpet karena tanah suci. Tanah adalah suci. Buat contoh nanti. Kalau Anda termasuk apa? Pemain bola itu apa namanya? Bosnya itu? Nggak tahu dah itu. Saya dulu seneng bola. Dulu seneng. Saya pernah seneng bola. Saya punya guru namanya Ustadz Qaimuddin. Ngingetkan, hawa nafsu itu adalah dilawan bukan di saat lagi diem-diem, lagi berontak. Saya masih ingat betul waktu itu, kan biasanya kalau sudah piala Eropa itu langganan ada santri yang dibotak, itu pasti ada yang lari keluar nonton film, itu pasti ada dijajar botak ini nonton bola. Piala Eropa kan jam 2, pasti jam 2, pasti banyak dibotak di pondok dulu tuh. Sudah jadi rela dibotak demi nonton bola, subhanallah. Ini kan ditegur, itu nuruti hawa nafsu, urusan begitu saja kok kamu tidak bisa menjauhi, sampai ngelanggar keluar dari pondok dan sebagainya. Akhirnya, ya memang senang, namanya senang kan begitu. Akhirnya pas waktu itu liburan itu pulangnya adalah musim piala Eropa kalau tidak salah. Saya ingat, ya kalau pengen merangi hawa nafsu itu bukan di saat di pondok. Kalau di pondok tidak bisa nonton bola itu hanya karena ada pagernya pondoknya. Baru hebat nanti kalau sudah kamu di rumah, kamu tidak nonton bola. Caranya kamu nonton sebentar lalu matiin. Lagi asik-asiknya matiin. Lagi asik-asiknya matiin. Kamu bunuh hawa nafsumu. Coba betul itu, memang bikin marah juga. Matiin. Setelah asik-asik matiin. Akhirnya nanti mau nonton lagi, yalah paling nanti matiin. Mending tidak usah nonton. Nonton sampai hari ini nonton bola lagi sudah memerangi hawa nafsu. Tapi itu adalah nonton bola, tonton kalau seandainya bisa ngerti waktu dan tidak menghabiskan waktu, tidak mengalahkan kemesraan dengan istrinya, tidak mengalahkan dengan melayani anaknya, boleh-boleh saja. Yang dia masalah muncul semuanya kalah. Aduh, naudzubillah. Sampai ngaji bubar, tahajud hilang. Ya apa ini? Baik, sederhana saja kalau main bola. Baik, kemudian yang kedua adalah kemudian anak SD, sama itu kan SD. Kalau SD Anda punya SD Islami, enggak mungkin begitu. Ini kan SD umum, mau kepala sekolahnya pun juga jarang ngaji kok. Kalau masalahnya rajin ngaji, pasti beda bajunya. Coba Anda lihat, Jadi kita doain saja. Kalau perlu Anda mau sekarang membuat mensosialisasikan program celananya anak SD yang sudah tamyiz itu. Tamyiz itu adalah di bawah 7 tahun, ya di atas 7 tahun, hendaknya sudah mulai diberi celana di bawah lutut. Membuat program ini Anda termasuk bagian dakwah yang halus indah. Putrinya berjilbab menggunakan kerudung, itu adalah harus dibiasakan. Kalau Anda punya perjuangan di sini adalah keistimewaan bagi Anda.